Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi'ashani wa taraji Ashani wa taraji An fataya jiratal alamin Ya والكرمين الجود والكرمين tanamkan dalam hati rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad ya Habibi. Lanturkanlah salawat agar kelak mendapatkan syafaat dunia akhirat. Cinta dan kasihnya kepada seluruh manusia, sungguh hatiku ini ingin berjumpa walau sekejap saja. Muhammad ya Habibi. lantunkanlah salawat agar kelak mendapat syafaat dunia akhirat. Padan kasihnya kepada seluruh umat manusia, sungguh hatiku ini ingin terjumpa walau di dalam Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi.